Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah summa yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedangkan mereka mengetahui. Ayat ini menceritakan tentang keimanan Yahudi yang sukar diharap di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita merujuk pada ayat-ayat sebelumnya, maka ayat 75 yang kita kaji di pagi hari ini merupakan rentetan dari perjalanan sejarah bangsa Yahudi. Bani Israel pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, telah menemukan banyak sekali nikmat, tapi dibalas dengan kekufuran. Mukjizat dibalas dengan kemaksiatan. Mereka berusaha untuk menyusahkan para nabi. Bahkan ada sebagian nabi yang mereka bunuh, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Bila itulah gambaran budaya suatu kaum yang terjadi pada masa Nabi Musa, maka pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampaknya budaya tersebut pun tidak jauh berbeda. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak begitu banyak mengharap kepada keimanan Yahudi. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan afatatma'una. Apakah kamu masih tamak? Tomak, tomak itu sendiri berasal dari bahasa Arab, kemudian di Indonesia kan menjadi tamak. Apakah kamu masih tamak, wahai Nabi Muhammad? Ketamakan Nabi Muhammad di sini adalah suatu hal yang wajar, karena ini merupakan ambisi Nabi apabila dakwahnya didengar dan dipatuhi. Apalagi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata untuk kemaslahatan Nabi itu sendiri, dan bukan juga untuk mencapai kesenangan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketamakan yang diinginkan oleh Nabi Muhammad apabila masyarakatnya beriman, kesenangan akan kembali kepada orang yang mengikuti jejaknya. Namun di sisi lain, ketamakan itu tidak tercapai. Dan Allah mengatakan, tidak mungkin itu terjadi. Artinya kaum Yahudi tidak mungkin beriman dalam jumlah yang besar. Dan ini bukan berarti kaum Yahudi tidak ada pula yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala sangat jelas mengatakan di dalam ayat suci Al-Qur'an di berbagai tempat, ketika menghukum suatu kaum, dia tidak menghukumnya secara generalisir, menyeluruh, tapi selalu menggunakan waqad kana fariqun. Ada sebagian dari mereka yang mendengar firman Allah dan beriman. Maka ditemukanlah pada zaman Nabi Muhammad seorang pendeta Yahudi yang beriman, yaitu Abu Salam. Nah, dan itu termasuk pendeta yang sangat dimuliakan di kalangan umat Yahudi, dan dia menyatakan keislamannya. Sedangkan yang lain yuharrifunahu mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Setelah mendengarkan firman Allah, mereka jungkir balikkan dengan penuh kesadaran dan dengan penuh di bawah akal sehat. Jadi perubahan yang terjadi pada kitab suci Taurat dilakukan dengan penuh kesadaran dan penuh pengetahuan. Mungkin ini saja pengantar pada pagi yang berbahagia ini. Ya Ustaz, di sini kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka ada melakukan perubahan. Sebahagian dari mereka itu ada yang melakukan perubahan terhadap isi Taurat. Kira-kira secara spesifik dalam kajian ini berkaitan dengan masalah apa ini Ustaz? Iya, sebenarnya banyak. Yang paling jelas yang mereka rubah, bagaimana berusaha untuk mengkaburkan identitas Nabi yang datang setelah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Sebenarnya jadi, mereka harus mengakui keberadaan Nabi Isa sebagai Nabi yang untuk menyempurnakan syariat Nabi Musa. Begitu juga kedatangan Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiin, penyempurna risalah dari para nabi sebelumnya. Namun ini semua mereka tutup. Maka kata Abdussalam, aku sangat mengetahui ciri dan tanda-tanda Nabi Muhammad melebihi ciri dan tanda-tanda anakku sendiri. Saking kan jelasnya begitu itu. Karena mereka tidak ingin, ya banyak masalah diantaranya masalah ekonomi, masalah wibawa dan kehormatan, politik juga. Karena ya, masalahnya kuasaan. Selama ini kenabian itu berada dari jalur Nabi Ibrahim ke Nabi Ishak dan seterusnya. Jadi kalau misalnya mereka mau legowo gitu, berbesar hati bahwa sebenarnya Nabi Ismail itu tidak jauh dari saudaranya Nabi Ishak gitu. Iyalah, Nabi sama-sama Ibrahim satu bapak, Nabi Ibrahim. Namun itulah tidak bisa berlapang dada menerima kebaikan pada orang lain, menyebabkan sakit hati sebagaimana yang kita sebutkan, kita kaji pada pembahasan yang lalu tadi. Inilah penyakit yang akhirnya tidak bisa melihat orang lain senang, tidak bisa melihat orang lain berhasil, dengan berpikir daripada dia berhasil, bagus sama-sama tidak berhasil begitu. Nah, jadi ditutuplah kriteria Nabi Muhammad, ditutuplah kriteria Nabi Isa hanya karena iri dan dengki tadi. Jadi Ustaz, kalau kita lacak yang disembunyikan itu, misalnya kalau dalam bentuk manuskrip, itu bisa gak lagi didapat yang asli untuk saat sekarang ini? Iya, jadi sebenarnya itu tidak diharapkan. Karena walaupun bagaimana kita sebagai seorang mukmin meyakinkan 100% bahwa kalamullah Al-Qur'anul Karim itu benar adanya. Iya. Jadi artinya ngapain kita cari, statusnya masih praduga juga. Karena nanti seperti ada kasus Injil Barnabas. Dikatakan orang inilah Injil yang asli. Tapi dikatakan orang non-muslim mengatakan enggak, itu Injil yang dibuat oleh umat Islam. Nah, kan akhirnya tidak selesai. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di awal pertemuan kita, zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Kalau mau cari otentik yang paling jelas, kembali saja kepada Al-Qur'an. Jadi apa yang kita kaji pada hari ini, inilah sebenarnya inti ajaran yang merangkum di dalamnya kitab suci samawi, baik Injil ataupun Taurat. Iya Ustaz. Jadi saya melihat di dalam ayat ini selain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pembagian klasifikasi daripada bangsa Yahudi itu sendiri, ada yang beriman dan tidak ada yang beriman, juga sekaligus merupakan hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak akan mampu membuat mereka seluruhnya beriman. Karena itu sudah menjadi sunnatullah di dalam kehidupan khususnya berkaitan dengan bangsa Yahudi ini, Ustaz. Iya, jadi benar sekali. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kepada diri Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fazakir innama anta muzakir, lasta 'alaihim bimusaitir." Berilah peringatan. Arti ingat-ingat di sini berarti ada yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Iya. Karena ketika mengingat itu bukan berarti itu dari nol. Iya. Yahudi ini sudah tahu sebelumnya, cuman ingin mengembalikan kesadaran yang mungkin dahulunya lupa. Begitu juga umat Islam secara naluri juga sudah tahu bahwa Islam itu agama yang benar, sehingga mereka pun masuk Islam. Non muslim pun, kaum kafir apapun agamanya, sebenarnya sudah tahu melalui naluri bahwa alam semesta ini bukanlah diciptakan begitu saja. Pasti ada menciptakan. Maka Nabi mengingatkan, sebenarnya kamu ini di dunia ini bukan terjadi dengan sendirinya. Ada Tuhan, ingatlah itu. Tapi bagaimana status Nabi hanya sampai di situ saja. Untuk musaitir, untuk memaksa, itu bukanlah hak paten dia. Tetapi ketika Allah ingin memaksa seseorang, hal itu terjadi. Kita yang sekarang kuat, ketika dilumpuhkan Allah, berkata kepada kaki, kaki jalanlah, jalanlah. Apa kata kaki? Tak mau aku jalan. Nah, pakai kursi roda. Nah, itu ketika Allah ingin memaksa umatnya. Ketika sudah kursi roda, barulah kita merasakan nikmatnya lah hidup berjalan kaki ini. Masih punya kaki. Nah, begitu juga lah. Ketika sudah masuk kuburan, nikmatnya lah kalau aku di dunia dan beriman dan beramal soleh. Namun semua itu sudah terlambat. Maka di dunia ini ketika dikatakan muzakir, kita pun harus mengambil zikir. Ingat yang disampaikan Nabi Muhammad tadi. Ya, mungkin Ustaz Sapir ada yang nanti tanya. Baik, di sini. Jadi kalau kita mengambil hukum Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Yang jelas apa yang mereka rubah itu bukan hanya keimanan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, akan tetapi hukum juga kan sudah dirubah gitu, Ustaz. Yeah. Ustaz Arifin. Jadi penyelewengan ini benar-benar mereka lakukan baik hukum dan keyakinannya. Supaya orang yang mengikuti apa ungkapan mereka yang dari tahrif perubahan-perubahan yang mereka buat akan mendapatkan jalan yang sesat gitu. Jadi kalau kita mengambil mafhum mukhalafahnya sekarang, Ustaz. Jadi bagaimanalah perasaannya gitu. Kalaulah sudah tahu ini Islam agama yang benar kan gitu. Nabi Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala, penyempurna dari utusan-utusan sebelumnya. Untuk lebih meyakini sama mereka bahwasannya yang mereka yakini adalah bentuknya palsu, sudah diubah-ubah. Supaya lebih meyakinkan kepada mereka ini apa yang trik kita dapat berikan gitu kan. Bahwasannya agama mereka itu sudah berubah-ubah gitu, enggak jelas lagi statusnya, tak jelas gitu. Iya, jadi bagaimana mendakwahi kaum yang telah memiliki kitab suci seperti penganut agama Taurat dan agama Injil. Ini suatu hal yang sangat menarik. Dan sebenarnya kenapa ini menarik? Karena sebenarnya mereka sudah mempercayai satu Tuhan dengan kita. Allah Subhanahu wa taala. Tuhan dari kaum Yahudi itu Allah, Tuhan dari umat Nasrani itu juga Allah. Tinggal permasalahannya Rasul. Ini lebih enak sebenarnya berdakwah dengan mereka daripada kaum musyrik yang sama sekali Tidak mengenal Tuhan. Cuman permasalahannya sebagaimana disinyalir oleh Muhammad Ghazali dalam Hiwar Bainal Muslim wan Nasoro, itu sebenarnya umat Islam dan Nasrani dalam beberapa kesempatan itu harusnya bersatu agama Samawi ini dan begitu Yahudi untuk mengenyahkan ateis di muka bumi ini. Nah, karena apa? Agama Tuhan itu lebih bagus daripada tidak beragama sama sekali. Namun rupanya sayang yang terjadi malah terjadi berebut penganut. Sebenarnya hiwar dialog antar umat beragama yang terjadi di tingkat internasional sebenarnya sudah sampai mencapai pada titik ya sudahlah, kita buka apa adanya dan bagaimana kita supaya menjadi umat yang berdamai demi kemaslahatan dunia ini secara umum. Sedangkan untuk Islam sendiri mengajak kepada agama lain, kepribadian seseorang muslim, amal ibadahnya, aturan yang dijalankannya bila itu benar, maka itu merupakan contoh yang baik bagi non-muslim untuk mengikutinya. Sebagai contoh, image kawin cerai yang terjadi di kalangan selebritis ini, umat Islam, itu merupakan image buruk bahwa Islam dengan peraturan kawin cerainya itu rupanya menyusahkan masyarakat. Padahal sebenarnya kalaulah itu diatur, itu merupakan image yang baik. Karena apa? Karena dunia mengakui bahwa kawin cerai adalah suatu alternatif yang paling baik daripada kawin tidak boleh cerai. Iya. Nah, itu dia. Itu sudah diakui oleh Vatikan sendiri. Sehingga mereka mengikuti ajaran ajaran Islam tapi tidak mengikuti Islamnya. Nah, namun apa yang terjadi di Indonesia merupakan dampak buruk. Apa yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia merupakan dampak buruk oleh kebaikan aturan kawin ciri itu sendiri. Itu merupakan contoh singkat. Mungkin dalam waktu yang lain kita bisa membahas lebih jauh bagaimana berdakwah terhadap non-muslim, terutama ahli kitab ini. Karena waktu yang sangat terbatas, kita cukupkan pertemuan kita di pagi hari yang berbahagia ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.